warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yutabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim al-hakim. دعوت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وارمكم في الدارين آمين. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu an-nadharu ila salihin wa mahabbatuhum fa'idatun azimah fa kaifa nadharuhum ila man iltamasa barakatahu wa yanbaghi lil insan idza jalasa 'inda as-salihin an yuhsina dhannahu wa yufrigha qalbahu an jami'il asya' az-zain minha wasy-syai. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, an-nadharu ila salihin, memandang orang saleh, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, faedatun azimah, memiliki faedah yang agung. Melihat orang soleh, orang yang baik, orang yang taat, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu memiliki faedah yang agung. Melihat itu sudah memiliki keistimewaan keutamaan. Karena itu dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di salah satu qasidahnya, beliau mengatakan, melihat mereka itu adalah kemuliaan, itu adalah keistimewaan. Lebih-lebih kalau kita dilihat oleh mereka. Melihat ini bukan sekedar membuka mata kita, memandang wajah mereka. Enggak sekedar seperti itu. Yang sekedar aja memiliki faedah. Apalagi kalau diiringi dengan ta'zim. Diiringi dengan keyakinan yang penuh akan kemuliaan yang dimilikinya. Karena itu Al-Habib Ahmad masyhur Al-Haddad, ketika datang ke Afrika untuk berdakwah, belum mengeluarkan kata-kata, belum berbicara, belum berada di majelis, masih di jalan, belum di majelis, belum berbicara, itu sudah dapat mengislamkan ribuan orang. Mereka masuk Islam, apakah diajak? Enggak. Apakah dikasih tahu, diberitahu? Enggak. Tapi mereka masuk Islam hanya karena melihat. Ngelihat Al-Habib Ahmad masyhur Al-Haddad, melihat, delok tok. Mereka enggak kenal, mereka enggak pernah tahu. Tapi hanya melihat orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah, bisa mengislamkan mereka. Ini faedah yang sangat besar ini. Orang bukan Islam masuk ke Islam, ini keuntungan yang sangat besar. Dari yang tidak dianggap agamanya masuk ke agama yang dianggap. Dari yang tidak diterima amal perbuatannya masuk ke dalam agama yang akan diterima amal perbuatan baiknya. Sekalipun itu kecil, sedikit, lebih-lebih yang besar. Melihat. Melihat. Jangankan melihat mereka langsung. Jangan melihat mereka langsung. Ngelihat orang yang pernah melihat mereka aja keuntungan. Melihat langsung sudah kita tahu buktinya. Jangankan melihat mereka, melihat orang yang pernah melihat mereka itu adalah keuntungan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di salah satu gosidahnya beliau mengatakan apa? Bakhat man gad ra'ahum au ra'a man ra'ahum. Bakhat, beruntung orang yang melihat mereka langsung, orang yang soleh, orang yang taat, orang yang dekat dengan Allah, atau ro'a man ro'ahum, melihat orang yang pernah melihat mereka. Kalau melihat orang yang tidak memiliki keistimewaan kecuali pernah melihat orang yang soleh, sudah dinyatakan oleh Al-Habib Ali menjadi keberuntungan. Lebih-lebih ketika melihat orang yang solehnya langsung. Karena itu para salaf tidak pergi ke satu tempat kecuali mereka mencari adakah orang soleh, orang yang taat, orang yang dekat dengan Allah di tempat itu untuk mereka datangi. Karena mereka tidak mau datang ke satu tempat menyia-nyiakan keberadaan mereka. Gak pernah kita ketahui mereka datang ke satu tempat gak tanya atau tidak mendatangi, gak pernah. Pasti mereka bertanya, ada gak orang tua di sini? Tanya, orang tuanya itu ditanya. Lebih-lebih mereka kalau orang yang ahli taat, orang ahli ibadah dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mereka datangi. Untuk mengambil berkah atau mengambil pandangan yang mereka pernah memandang orang-orang yang sebelumnya yang taat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tua itu, orang tua itu pasti mereka mendapatkan orang-orang yang soleh sebelum kita. Ya mungkin zaman kita mereka sudah tiada. Tapi orang ini memiliki keistimewaan pernah melihat mereka. Karena itu mereka enggak mau menyia-nyiakan. Mereka enggak mau menyia-nyiakan. Ketika datang pasti tanya. Mencari tahu. Beberapa baik yang datang ke Mojosari aja. Dari orang Hadramaut yang datang ke Mojosari ini semuanya tanya. Ada enggak, semuanya tanya. Betul apa mereka datangi? Ini keuntungan. Melihat orang yang pernah melihat mereka, lebih-lebih kalau ada orang seperti mereka, orang yang taat, orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, kemudian kita sia-siakan keberadaannya. Rugi kita. Karena itu kalau kita datang ke majelis, datang ke hall, itu jangan datang untuk asik-asikan. Karena di tempat itu pasti kita melihat orang-orang tua yang menangi orang-orang sebelumnya daripada para aulia, para ulama al-amilun. Nah, kalau kita lebih memilih menjauh dari keberadaan mereka, rugi kita. Apalagi cuma datangnya untuk beli-beli. Beli foto, beli ini, beli itu, kerugian besar ini. Kita harus nyari mereka, mana mereka, sekalipun hanya dengan melihat. sekalipun tidak berjabat tangan, sudah memiliki keuntungan. Lebih-lebih kalau kita bisa berjabat tangan. Tangan mereka yang pernah menyentuh tangan orang-orang soleh sebelumnya, tambah beruntung gitu. Melihat itu keberuntungan. Wa mahabbatuhum, dan mencintai, tambah ini. Kalau melihat sudah bisa memberikan keuntungan, apalagi mencintai. Satu keuntungan orang yang mencintai mereka, satu keuntungan orang yang mencintai mereka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama orang yang dia cintai. Bersama orang yang dia cintai. Karena itu mencintai mereka sudah menjadi keharusan buat kita. Sudah menjadi keharusan. Tapi kita harus cinta, harus kita ketahui. Bukan hanya ucapan lo cinta itu. Kalau namanya cinta itu berusaha meneladani orang yang kita cintai, itu namanya cinta. Berusaha meneladani, bukan cuma ngomong seneng aku ngomong itu, seneng aku dengan ulama itu, seneng aku dengan wali itu, tapi perbuatannya jauh berbeda. Perbuatannya tidak ada sedikit pun yang serupa, mirip. Bukan cinta. Cinta itu berusaha meneladani orang yang kita cintai. Karena itu para ulama mengatakan alamatul mahabbah al-ittiba. Tandanya cinta itulah tiba, mengikuti. Lah ini mengambil dari Al-Qur'an. Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikuti aku. Katanya Rasul, hikayatan galallah hikayatan an nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya cinta. Lah kita mencintai mereka, ya berusaha meneladani. Lah di antara keuntungannya, kita akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat, di akhirat bersama mereka. Lah kalau dikumpulkan bersama mereka, tentunya di tempat yang istimewa, di tempat yang mulia, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat keuntungan, lebih-lebih mencintai. Karena itu begitu juga memandang orang yang mengambil berkah dari mereka. Memandang orang yang mengambil berkah dari mereka. Sebagaimana pernah diceritakan. Jangankan orangnya, tempatnya itu seperti Imam Subuki. Seperti yang diceritakan di pertemuan pertama ibadat. Imam Subuki bagaimana? Ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Imam Nawawi. Tapi ketika sampai di sana, Imam Nawawi sudah meninggal. Tapi apakah terus pulang Imam Subuki? Enggak. Apa? Duduk. Mencium tempat yang biasa diduduki oleh Imam Nawawi. Di tempatnya ini dimuliakan. Enggak, ini loh dimuliakan. Bahkan ulama Hadramut, Tarim khususnya mengatakan, ketika kita melihat kepada gunung ini, keuntungan besar bagi kita. Delok gunung. Sekarang kalau kita mau tanya, apa sih gunung itu manfaatnya bagi kita? Memberikan makan tidak, memberikan minum tidak, memberikan kekayaan tidak. Tapi mereka mengatakan ketika kita melihat gunung ini, keberuntungan buat kita. Kenapa? Karena gunung ini pernah melihat Fadhil Muqaddam. Gunung ini pernah melihat Imamul Muhajir. Gunung ini pernah melihat ini, pernah melihat itu. Loh, keuntungan melihat gunung, keuntungan. Apalagi melihat orang yang hidup, orang yang dekat dengan mereka, yang khidmah kepada mereka, yang hidupnya tidak jauh dari mereka. Keuntungan. Keuntungan. Karena itu semestinya, seharusnya ketika kita duduk di hadapan orang yang soleh, ketika kita duduk bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus pertama kita pasang baik sangka, harus berbaik sangka. Melihat apapun yang dilakukan, jangan sesekali berburuk sangka. Sekalipun menurut kita itu kurang baik, kurang bagus, tapi tetap kita harus berbaik sangka. Karena ilmu kita belum sampai. Jadi ketika kita melihat, berbaik sangka aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kosongkan hati dari segala sesuatu. Jangan kita di hadapan mereka mikir yang lain, lebih-lebih dunia, apalagi kemaksiatan dan kemungkaran. Kosongkan, kosong, plong, tidak ada apa-apa sudah dalam hati kita. Hanya ingin melihat mereka, hanya ingin mendapatkan berkah dari mereka, hanya ingin mendapatkan pandangan dari mereka. Enggak yang lain, kosongkan pikiran yang macam-macam, kosongkan. Ketika datang pikiran sesuatu, berusaha matikan, berusaha hilangkan. Takut setan merusak hati kita, akhirnya berbuat berburuk sangka atau yang lain sebagainya, sehingga kita tidak mendapatkan berkah mereka, malah murkanya mereka. Na'udzubillah min. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan buat mata kita, buat hati kita untuk memandang dan mencintai mereka. Dan mudah-mudahan pandangan jelek dari orang-orang jelek dihilangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita memandang orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan hati kita dihilangkan oleh Allah dari berburuk sangka, jelek sangka kepada mereka, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.